Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah 9 hari berlalu tidak terasa capeknya karena di satu sisi kita memang menuntut ilmu dan di sisi lain panitia juga bersemangat melakukan dan melakukan amalan-amalan kebaikan untuk tersebarnya ilmu ini. Dan hal yang pertama kami sampaikan bahwa tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita terus bisa berkumpul di tempat ini. Begitupun ihwa-ihwa yang menjadi tamu-tamu kami masih tersabar di dalam ruangan ini. Kami dari panitia yang pertama akan kami sampaikan yaitu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, teman-teman panitia yang telah meluangkan waktunya untuk mengurusi daurah fikih sehingga pada malam hari ini pun yang insya Allah Syekh Zaid bin Muhammad itu akan memberikan tausiah dan sekalian menutup acara kita. Walaupun insya Allah besok itu Ustadz Zulkarnain sebagai pemateri secara resmi akan menutup setelah materi dalam modul tersebut selesai. Kemudian yang kedua, semua ihwa yang telah menjadi sebab terlaksananya kebaikan ini juga tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang sudah jauh-jauh datang, kemudian sabar dan terus meramaikan acara kita di sini. Dan kemudian yang ketiga juga kami sampaikan bahwa sebenarnya acara ini di luar kemampuan kami. Ya. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ke-9 ini kami bisa melaksanakan acara tersebut. Walaupun berbagai kekurangan yang mungkin ikhwas kalian lihat, itu semuanya atas kehilafan dari panitia, dan kami sebagai tuan rumah memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik itu pelayanan, ataupun hal-hal lain yang mungkin berbekas pada hati ihwa khususnya peserta, ya mohon kami dimaafkan dan hal-hal tersebut ditinggalkan di sini saja sebelum pulang sehingga lega perasaannya dan menceritakan hal-hal yang baik pada teman-temannya nanti ketika pulang. Dan yang terakhir kami sampaikan bahwa walaupun daurah kami tinggal sehari, ya, mungkin tidak berlebihan rasanya panitia berharap sekiranya ihwa masih ingin berkontribusi walaupun tinggal sehari, ya, mau beramal untuk kegiatan kita ini, karena kami terus terang masih juga membutuhkan support, ya, bantuan, ya, hal-hal teknis yang di luar dugaan atau di luar perkiraan panitia. Itu kami masih membuka kesempatan kepada ikhwah sekalian untuk tahun, ya, untuk tahun. Yang insya Allah apa yang telah kita lakukan pada hari ini yang insya Allah akan berakhir besok, itu menjadi amalan kita terus menerus. Walaupun mungkin kita sudah tidak berada di dunia ini karena kita menjadi sebab tersebarnya ilmu. Menjadi sebab tersebarnya ilmu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Dan yang terakhir dan yang utama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Zulkarnain Hafizahullah yang telah meluangkan waktunya, telah meluangkan tenaganya, pikiran dan ilmunya, sehingga kita doakan bersama-sama semoga apa yang beliau berikan itu bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun asatizah lainnya yang telah memberikan tausiah kepada kita setiap hari, datang dari jauh kemudian memberikan tausiah kepada kita, begitupun kita doakan bersama semoga Allah menjaga mereka semuanya. Demikian sambutan dari kami, dan khususnya ke peserta yang ini, peserta yang terregistrasi, insya Allah besok kami akan memberikan penyerahan piagamnya, ya, yang akan dilayani di tempat informasi. Demikian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.